menyendiri berselimut sunyi selalu mencari malam semakin gelap tanpa kau sang rembulan bintang sedih bermuram tanpa kau sang rembulan bulan di mana kau kini jangan kau sembunyi tampakkanlah diri. Beautiful Indonesia, dikoyang lagi ya. Oh! terlalu bencana.